Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la taj'alu qabri 'ida." Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat 'id yang kalian berkumpul padanya, berbolak-balik keluar masuk, datang dan pergi. Apakah itu untuk duduk di sisi kuburan Nabi, ataukah untuk melakukan sholat, ataukah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya? Jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai tempat id, tempat berkumpul. Walhamdulillah, jazahumullahu khaira, anil Islam wal muslimina khaira. Apa yang dilakukan oleh mereka, pemerintah Saudi, ketika manusia berusaha untuk mendekat kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu untuk mengusap-usapnya atau untuk mencari barokahnya ataukah untuk i'tikaf, berdiri, berdiam diri di dekatnya? Maka mereka langsung mengusirnya, menjauhkan manusia darinya dan menyebutkan bahasanya adalah perkara yang haram, perkara yang haram. Semoga Allah membalas kebaikan yang ada pada mereka, pemerintah Saudi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu qabri 'ida." Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat 'id. Kalau seandainya kuburan Nabi yang itu adalah afdhalul khalaq, makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling mulia. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sampai kemudian kuburannya diperlakukan dengan demikian, dijadikan sebagai tempat id, tempat untuk berkumpul, berbolak-balik, keluar masuk, datang dan pergi. Maka mimbabil aula, lebih-lebih lagi kuburan yang lainnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jauh kedudukannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih-lebih lagi tidak layak untuk kemudian diperlakukan sebagaimana yang memperlakukan pada zaman kita ini manusia terhadap kuburan-kuburan yang mereka anggap sebagai aulia, yang mereka anggap sebagai itulah kuburan para wali, yang kemudian mereka berkumpul padanya, beristimak di dalamnya, berbolak-balik, datang dan pergi, keluar dan masuk. Apakah itu dalam rangka untuk berdoa di sisinya, ataukah sholat di dekatnya, ataukah melakukan ibadah-ibadah yang lain? Maka ini lebih utama, lebih utama. Maka kita katakan kepada mereka, Nabi saja mengatakan la taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai tempat id. Lebih-lebih lagi di sana kuburan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tidak layak lagi untuk dijadikan tempat untuk berkumpul, tempat ijtima'. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa sallu 'alayya. Dan bersolawatlah kalian kepadaku. Solawat. Sebagaimana dikatakan oleh mereka para ulama. Kalau seandainya solawat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya adalah rahmah. Kalau solawat itu dari malaikah. Maka maknanya adalah al-istighfar. Kalau dikatakan di situ Allah bersolawat kepada nabinya. Maka maknanya berarti Allah merahmatinya. Kalau seandainya dikatakan malaikat bersolawat kepada nabinya. Maka maknanya bahwasanya para malaikat itu mendoakan istighfar untuknya. Kalau itu dari Ibni Adam. Solawat tersebut dari Ibni Adam. Maka maknanya adalah addu'a. Mendoakan kebaikan untuk nabinya ini yang masyhur yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang makna solawat. Kalau solawat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya mereka bersolawat kepada nabi. Kalau solawat itu dari Allah, maknanya adalah rahmah, kata mereka. Kalau solawat itu dari mereka para malaikah, maka maknanya adalah al-istighfar. Nah, mendoakan ampun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau solawat itu dari Bani Adam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya adalah addu'a'u lahu. Mendoakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi makna yang dibawakan oleh kebanyakan mereka, makna yang seperti ini, makna solawat yang seperti ini, yang banyak dibawakan oleh mereka para ulama, ternyata dikritisi oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwasannya yang benar dari makna solawat itulah sebagaimana yang datang dari Abu Atiyah, di mana beliau mengatakan bahwasannya solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah sana'uhu fil mala'il a'la. Nah, maknanya adalah pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk nabinya di hadapan mereka para malaikat yang terdekat. Nah, sehingga maknanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada nabinya, berarti menurut makna yang benar ini, menurut makna yang rajih ini, maknanya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yusni ala nabiyyih fil mala'il a'la. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya dengan pujian-pujian yang mulia, dengan pujian-pujian yang agung di hadapan mereka para malaikat-malaikat yang terdekat. Ini makna yang benar. Adapun makna kalau seandainya solawat itu dari Bani Adam, kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menurut makna yang tadi, maknanya adalah berarti kita mendoakan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian di hadapan mereka para malaikat-malaikat yang terdekat. Nah, ini makna yang rajih. Dan dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Sehingga makna sallu alaiya, bersolawatlah kalian kepadaku. Kata Nabi SAW berarti maknanya Nabi memerintahkan kita untuk kita mendoakan solawat untuk Nabi yang maknanya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabinya di hadapan mereka para malaikat-malaikat yang terdekat dengan pujian-pujian yang mulia. Nah, wasallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku, fa inna solatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya solawat-solawat kalian semuanya, dimanapun kalian berada, apakah kalian di negeri yang jauh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kuburannya di sebelah barat, sedangkan kalian di sebelah timur, ataukah bahkan kalian berada di daerah yang paling terpelosok, jauh dari manusia, jauh dari kehidupan atau makhluk hidup yang lainnya, walaupun demikian keadaannya, kalian jauh tempatnya, walaupun di pedalaman yang dalam atau berada di sebuah pelosok pedalaman yang ada di suatu tempat. Kalian kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka solawat kalian itu tablughuni, akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Solawat kalian walaupun jauh keadaannya, jauh keberadaanmu, jauh tempatmu dari tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, solawat kalian akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini memberikan faedah kepada kita semuanya, jauhnya kita dari kuburan Nabi atau dekatnya, jauhnya tempat atau dekatnya tempat dari kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada keistimewaan sedikit pun. Dekatnya tempat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak menunjukkan kekhususannya atau keistimewaannya. Semuanya sama tempatnya. Dimanapun berada solawat kalian yang kalian ucapkan, maka itu semuanya sama, akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya enggak perlu untuk kemudian mengemas-ngemas barangmu, mengadakan perjalanan yang jauh dari tempatmu yang terpelosok menuju kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk mengucapkan solawat. Nah, kenapa? Karena solawat kalian dimanapun kalian berada, itu akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga enggak perlu untuk kemudian bersusah payah mengeluarkan biaya yang begitu sangat banyak hanya untuk mengucapkan selawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh di sana dilakukan sebuah perjalanan yang jauh. La tusaddur rihal. Enggak boleh di sana dilakukan perjalanan yang jauh, perjalanan sampai itu dikatakan safar. Dengan kalian menyiapkan bekal, bekal yang ada, nah, hanya untuk beribadah. Nah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, kecuali ila salasati masajid, kecuali kepada tiga tempat. Enggak boleh di sana dilakukan perjalanan yang jauh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun lanya di situ adalah la nafiyah, tidak boleh. Nah, maknanya adalah tidak boleh dilakukan perjalanan atau tidak dilakukan perjalanan, maknanya nafiyah. peniadaan, akan tapi dia bermakna nahi, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali menuju 3 masjid. Nah, Al-Masjidil Aqsa wal Masjidil Haram wa Masjidi Hadza. Tidak boleh dilakukan perjalanan yang jauh dalam rangka ibadah kepada Allah kecuali menuju 3 masjid. Masjid yang pertama Al-Masjidil Aqsa. Masjid yang kedua Al-Masjidil Haram. Masjid yang ketiga masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena memang masjid-masjid ini memiliki keutamaan ketika beribadah di dalamnya. Sehingga boleh. Adapun tempat yang lainnya. Nah, dalam rangka ibadah. Maka tidak boleh sampai kemudian mengadakan sebuah perjalanan safar yang jauh. Nah, cuman hanya untuk membaca surat Yasin. Nah, hanya cuman untuk sekedar berdoa kepada Allah. Nah, hanya untuk sekedar melakukan sholat sunnah. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan perjalanan nyewa bis, nyewa mobil, nah sampai diramaikan, sampai ditulisi, nah ziarah kubur Wali Songo. Nah, rame-rame. Nah, hanya untuk kesana kemudian berdoa kepada Allah katanya di sisi kuburan. Nah, kesana cuman sekedar untuk membaca surat Yasin dalam rangka ibadah. Nah, maka kita katakan kepada mereka yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu qabri 'ida." Nabi melarang untuk menjadikan kuburannya itu sebagai tempat untuk berkumpul, berbolak-balik. Kalau itu kuburan Nabi, lebih-lebih lagi kuburan yang lainnya. Nah, yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Jangan dilakukan perjalanan jauh. Nah, kecuali pada 3 masjid saja. Larangan di sini menunjukkan pengharaman. Nah, haram hukumnya. Tidak diperbolehkan sampai kemudian melakukan perjalanan. Nah, untuk melakukan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menghabiskan biaya sekian, tujuannya hanya untuk itu. Nah, kalau seandainya antum datang ke sana dalam rangka untuk beribadah di 3 masjid tadi, kemudian antum masuk Masjid Nabawi, kemudian di situ antum menghadap ke kuburannya Nabi, kemudian antum bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi dan salam kepada kedua sahabatnya, maka itu diperbolehkan. Nah, karena itu tabi'. Nah, yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh kalau seandainya itu ngikut. Yang tidak boleh kalau seandainya itu bersendirian. Nah, kalau dilakukan meniatkan secara khusus dari tempat yang jauh, antum tujuannya safar ke sana untuk menuju kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau itu taba'an, kamu tujuannya adalah untuk mendatangi 3 masjid tersebut, kemudian masuk Masjid Nabi, kemudian antum bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada kedua sahabatnya, maka ini diperbolehkan sebagaimana ini pernah kita bahas pada kajian-kajian yang sebelumnya. Nah, sampai-sampai di sana Al-Imam Malik rahimahullah mengingkari angkara Malik, man qala zurtu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Malik itu mengingkari dengan keras orang yang mengatakan aku berziarah kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Karena khawatir kalau seandainya kemudian dijadikan sebagai tempat id, tempat berkumpul dan yang lainnya. Nah, sehingga tidak diperbolehkan. Kalau mau sholawat dimanapun antum berada. Nah, bersholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana sebagian tempat sholawat itu hukumnya wajib. Ada di sana beberapa tempat hukumnya lah istihbab. Nah, sholawat ketika ada sholat wajib, tasyahud akhir. Nah, antum bersholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya wajib. Nah, atau di sana yang hukumnya sunnah, sholawat ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka antum mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tapi apakah kemudian setiap saat mendengar nama Nabi kemudian bersholawat? Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh mereka para sahabat. Setiap dengar nama Nabi kemudian bersholawat. Telah berlalu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka para sahabat, kisah-kisah yang mereka sebutkan dalam hadis-hadis yang mereka bawakan ketika mereka menyebutkan ya Rasulullah, tidak kemudian mereka kemudian apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi asalnya hukumnya sunnah dan boleh. Nah, tapi kemudian tidak setiap. Nah, disebutkan di situ kemudian apa? Bersolawat. Setiap disebutkan bersolawat. Disebutkan bareng-bareng lagi. Nah, ngambil napas dulu bareng-bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini tidak dicontohkan oleh mereka para sahabah. Ridwanullah alaihi majma'in. Sallu alaiya. Bersolawatlah kalian kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna solatakum, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tiga kalimat ini. Nah, yang pertama la taj'alu buyutakum kubura. Kemudian kalimat yang kedua la taj'alu qabri ida. Kemudian kalimat yang ketiga sallu alayya. Nah, semuanya itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk himayatu janabi tauhid, menjaga sisi-sisi tauhid. Nah, dari sisi mana? Dari sisi yang pertama, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Yakni bermakna secara mafhum berarti kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Kuburan itu bukan tempat untuk sholat. Kuburan itu bukan tempat untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu bisa menyeret seseorang kepada kesyirikan. Rasul melarang secara mafhum yang dipahami dari lafaz tersebut. Lafaz yang kedua, la taj'alu qabri ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Jelas. Jangan jadikan kuburannya Nabi sebagai tempat berkumpul, sebagai tempat datang dan pergi, duduk di situ, itikaf di situ. Nah, kenapa? Karena itu bisa menyeret seseorang kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, bersolawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, solawatnya akan sampai kepadaku. Enggak perlu melakukan perjalanan jauh. Nah, sampai ke kuburannya Nabi hanya tujuannya untuk bersolawat. Kenapa? Karena itu juga bisa menyeret kepada kesyirikan. Jalan yang bisa mengarahkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis ini kemudian diletakkan oleh muallif rahimahullah di bawah bab yang beliau buat. Himayatul Mustafa janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sisi-sisi tauhid dan perbuatan Nabi menutup semua jalan yang menuju kepada kesyirikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.